إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Wani kajian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaAllah pelajaran kita membaca kitab Ihfadz al-Qari bita'liqat ala syarhi sunnah lil-imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala karya al-imam Syekh Dr. Shalal Fauzan al-Rahmah. Masih kita membaca pada bab wahdhar sigharal muhdatsatin minal umur. Waspadai perkara-perkara muhdatsat. Perkara-perkara yang kecil yang diadakan dalam agama. Maksudnya kita tidak boleh meremehkan kebid'ahan perkara yang diadakan dalam agama walaupun dianggap kecil, walaupun dianggap sepele. Baik. Karena pada pertemuan yang telah lalu disebutkan oleh beliau hadirullah bahwasanya dahulu bid'ah yang muncul di awal umat ini itu awalnya dalam keadaan kecil atau dianggap sepele. Ya. Setelah diremehkan dan dianggap biasa, akhirnya bid'ahnya bertambah. Bid'ahnya semakin bertambah besar sampai akhirnya bid'ahnya menjadi seperti sekarang. Nah, beliau menyebutkan kita baca di paragraf halaman 24 ya. Hadza kulluhu bisababi taghuti an ahli syarr. Ini kenapa bid'ah menjadi semakin besar? Sebabnya karena menutup mata terhadap ahli syarr. Ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang. Dibiarkan. Wa tarkihim, membiarkan mereka hatta yastafhilal amru, sampai perkaranya kebid'ahannya menjadi tambah besar. Oleh karena itu kita lihat para salaf tidak pernah membiarkan kebid'ah. Ya, atau sebelum itu Rasulullah alaihi salatu wasallam ya, beliau itu dalam keadaan tidak pernah membiarkan kebid'ahan. Walaupun bid'ah di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam belum muncul. Tapi beliau sudah memperingatkan. Ya. Beliau sudah memperingatkan akan bahayanya kebid'ahan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Karena perkara yang diadakan dalam agama itu adalah bid'ah. Kalimat ini kalimat tahzir, kalimat peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun kebid'ahan belum muncul di zaman beliau. Baik. Demikian juga barakallahu fikum, kita tidak boleh menutup mata terhadap kebid'ahan. Hendaknya kita sampaikan apa yang salah, kita katakan salah. Apa yang keliru, kita katakan keliru. Ya. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ada seorang berkata kepada beliau, Muhammad bin Bundar al-Jurjani rahimahullah, ya Aba Abdillah, qad thaqula alayya an aqul fulan kada fulan kada. Wahai Imam Ahmad, Abu Abdillah, sesungguhnya terasa berat bagi saya untuk mengatakan fulan begini, fulan begitu. Yaitu ketika membahas masalah rawi. Ini rawi dhaif, ini rawi lemah, ini jangan diambil hadisnya. Yang sana boleh diambil hadisnya. Yang sana ya riwayat-riwayatnya banyak yang salah. Yang sana pemikirannya menyimpang. Berat bagi saya untuk bilang begitu. Khawatir gibah, kata kurang lebih yang dipahami. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, idza sakattu ana wa sakatta anta famata ya'riful ja'al jahilu as-sahiha min as-saqim. Kalau aku diam, saya diam, engkau juga diam. Maksudnya di sana ada orang yang salah, didiamkan. Jangan bi kritik. Ya. Sana ada orang yang menyimpang, diam. Jangan dikritik. Ya. Yang di sana ada orang yang memiliki pemikiran menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, mengajarkannya, menyebarkannya. Diam, jangan dikritik. Kata Imam Ahmad, kalau saya diam, antum juga diam. Ya, tidak mengkritisi pemikiran yang menyimpang, tidak mengkritisi pemikiran yang sesat, tidak mengkritisi orang-orang yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Famata ya'riful al-jahilu as-sahiha min as-saqim. Maka kapan orang yang bodoh, orang yang enggak tahu itu bisa mengetahui mana jalan benar, mana jalan yang salah. Mana hadis yang benar, mana hadis yang tidak benar. Ya, hadis yang sahih, hadis yang dhaif. Ya, karena tidak ada al-jarh wa ta'dil. Tidak ada kritikan kepada orang yang menyimpang atau pemikiran yang menyimpang, dan juga tidak ada pujian terhadap orang yang di atas al-haq dan juga pemikiran yang di atas al-haq. Sehingga para salaf barakallahu fikum tidak membiarkan. Kalau dibiarkan, kalau sudah ada pembiaran terhadap pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, maka semakin bid'ah semakin berkembang. Fala budda minal hazm wasaddu atau wasaddi albabi fi hadzal amri. Maka harus punya keteguhan. Harus kencang dipegang prinsip ini. Ya. Prinsip berpegang dengan sunnah dan memperingatkan dari bid'ah walaupun kecil. Walaupun dianggap kecil. Ya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di matan, ya, kita ulangi sedikit. Ya, beliau menyebutkan apa? Wahdhar sigharal muhdatsati minal umur. Hati-hati atau jauhi olehmu perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama walaupun kecil. Fa inna sigharal bid'i ya ta'udu hatta tasira kibaran. Karena bid'ah walaupun kecil dia akan berulang. Akan tambah besar sehingga akhirnya bid'ahnya menjadi besar. Ya. Sebagaimana dulu kisah siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengingkari orang-orang yang berzikir, awalnya berzikir cuma menggunakan batu kerikil di masjid. Sabbihu mi'ah, sabbihu mi'ah. Bertasbihlah 100 kali. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Lalu bertakbir berjamaah 100 kali. Bertasbih berjamaah 100 kali. Pakai batu-batu kerikil. Setelah itu diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagian bertaubat, sebagiannya lagi enggak mau bertaubat. Akhirnya bid'ahnya bertambah, bertambah, bertambah sampai akhirnya ya kata seorang perawi yang meriwayatkan asar ini, ya, saya melihat orang-orang yang dulu diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu sampai diperangi, akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu fi yaumin nahrawan. Pada peperangan penumpasan kaum Khawarij oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi awalnya bidah batu kerikil kecil. Ya. Awalnya cuma bidah itu. Tapi dibiarkan sampai akhirnya bidah Khawarij sampai angkat senjata. Menjadi pemikiran bidah yang sangat besar dan sangat buruk. Oleh karena itu, ya, sebagai ahlu sunnah, kita enggak boleh barakallahu fikum meremehkan, membiarkan adanya bid'ah tersebut walaupun kecil. Baik, harus ditutup pintu-pintu ini. Saddul bab fi hadzal amr. Ya, wa la ya'simu minal bid'i ba'da Allah jalla wa ala illa al-ilmun nafi. Maka tidak bisa terjaga dari kebid'ahan setelah penjagaan dari Allah kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi asbab agar seorang bisa selamat dari bid'ah adalah dengan belajar. Ya, kalau kita enggak belajar, kita enggak akan tahu mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Ya, kalau kita enggak belajar, kita enggak akan tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang sunnah. Jika kata Syekh tidak bisa terjaga dari yang namanya kebid'ahan kecuali dengan belajar. Adapun orang-orang yang enggak punya ilmu, maka dia mudah sekali untuk menyimpang bersama ahlul bidah. Wa yadhunnuhu thayyibah. Dia mengira kebid'ahan itu baik. Li'annahu la yadri 'anil bid'ah, karena dia enggak tahu apa itu bid'ah. Dia enggak belajar. Fala yunji minal bid'i illa ma amara bihi Rasul alaihi salatu wasallam min qawlihi fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka tidak akan selamat dari kebid'ahan kecuali dengan menjalankan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, kata Syekh Abdullah, ini jalan yang bisa menyelamatkan seorang dari kebid'ahan. Yaitu apa? Hadis Nabi alaihi salatu wasallam, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Hadis yang sahih oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau seorang insan sudah berpegang dengan sunnah, amalkan sunnah, maka bid'ah insyaallah akan dijauhkan dari dirinya. Ya, dia akan diselamatkan dari kebid'ahan. Kenapa? Karena dia berpegang dengan sunnah. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khalifah Ar-Rasyidin. Bahkan berpegangnya itu dengan bentuk apa? Kinayah yang sangat kuat. Ya, wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit itu semua dengan gigi geraham. Berpegangnya bukan cuma ya sudahlah, saya sudah ahlu sunnah. Ya sudahlah, saya sudah menjadi salafi. Sudah cukup. Ya, belum ya. Pengakuan di lisan saja itu masih belum cukup. Kita butuh untuk bermujahadah agar menjadi seorang salafi yang betul-betul berpegang dengan sunnah. Ya, karena di sana banyak orang-orang yang mengaku-ngaku salafi, banyak sekali. Ya, tapi ternyata salafi berlepas diri, manhaj salaf berlepas diri dari dia. Kenapa? Karena ternyata realitanya dia tidak berpegang teguh dengan sunnah. Dalam beberapa sisi, dalam beberapa prinsip-prinsip salafiyah, dia ternyata masih belum, ya, masih belum menjadi seorang salafi. Terus gimana caranya? Belajar. Ya, harus banyak belajar bagaimana prinsip-prinsip salafiyah yang benar. Bagaimana prinsip-prinsip salafiyah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, yang diamalkan oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, wajib agar kita selamat dari bid'ah, maka wajib kita berpegang dengan sunnah. Hadza huwa alladhi ya'simu minal bid'i. Ini yang bisa menjaga. Ini yang bisa menjaga diri kita dari bahaya bid'ah. Ya, dari bahaya kebid'ah. Hadza yahtaj ila ta'allum wa tafaqquh fi dinillah. Dan ini butuh seorang untuk belajar dan mendalami agama Allah. Ya, butuh untuk adanya upaya memahami atau mendalami agama Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dari itu ya ikhwah, kita lihat para salaf itu begitu semangat dalam belajar. Begitu semangat dalam belajar. Belajar agama sampai mereka ini menghabiskan waktunya, umurnya untuk belajar. Ya, sampai sebagian mereka itu tidak sempat menikah. Kenapa? Karena sibuk dengan belajar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sampai usia beliau kurang lebih 30 sekian tahun. Ya, dari muda belajar-belajar sampai umur 30-an lebih belum sempat menikah sampai meninggal dunia. Ya. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau juga belajar-belajar sampai enggak sempat menikah, sampai meninggal dunia. Ya. Dan belajar sampai para salaf dari kecil sudah belajar. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena orang tuanya betul-betul mentasjik, mendorong. Ya. Kalau di zaman sekarang mungkin sangat jarang 7 tahun sudah hafal Qur'an. Subhanallah. Ya, dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah hafalnya luar biasa hafalannya. Jadi kembali ke sini, para salaf itu begitu semangat dalam mempelajari agama ini, belajar ilmu agama. Ya, karena belajar ilmu agama itu merupakan asbab pintu-pintu semua kebaikan. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, pintunya dengan belajar. Ya. Sehingga orang-orang yang belajar ilmu agama itu orang yang paling dimudahkan masuk surga. Ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa yang menempuh jalan yang dengannya dia hendak menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, dimudahkan jalan menuju surga. Ya. Kenapa dimudahkan? Karena dia mempelajari ilmu agama yang benar dan diselamatkan dari berbagai macam kebid'ahan dan penyimpangan. Dia ngerti, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Ini jalan yang lurus, ini jalan menyimpang. Kenapa? Karena belajar. Baik. Ya, ini satu-satunya jalan ya agar seorang insan bisa terselamatkan dari bahaya kebid'ahan. Kita lanjut kalamnya Syekh Hafizahullah, wa lihadza lamma kana salafu afqahal ummah. Oleh karena itu, para salaf mereka adalah orang yang paling paham, umat yang paling paham terhadap agama ini. Ya. Umat yang paling paham terhadap agama ini. Wa kanu ashadda hadharan minal bid'i. Demikian juga mereka orang yang paling waspada dengan kebid'ahan. Ya, paling waspada dengan kebid'ahan. Ya, paling memperingatkan. Ya, asyadda tahdhiran minal bid'ah, paling kuat dalam memperingatkan kebid'ahan. Ya, jadi kalau memperingatkan kebid'ahan, ya, itu merupakan prinsip daripada prinsip salaf. Ya, hanya saja untuk kita di zaman kita sekarang ini barakallahu fikum, ya, butuh timing yang pas. Lihat situasi dan kondisi. Ya. Kalau kondisinya tepat, suasana tepat, orangnya juga tepat, peringatkan. Ya, likulli maqam maqal, setiap tempat ada pembicaraannya. Ya, barakallahu fikum untuk melihat situasi dan kondisi ketika kita menyampaikan. Karena di zaman kita subhanallah kondisi sudah terbalik. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Sudah terbalik. Ya, kondisi yang sangat menyedihkan. Perkara yang sunnah itu dianggap aneh. Yang sesuai sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam itu dianggap apa? Hal yang sangat aneh yang mereka ingkari. Baik. Ya, sebaliknya perkara yang tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang mereka angkat tinggi-tinggi. Ya. Sehingga ketika kita hendak mengingkari kebid'ahan, ketika kita hendak menyampaikan tahzir, peringatan terhadap kebid'ahan atau terhadap lebih parah, lebih bahaya dari itu, ya, terhadap tokohnya, butuh ekstra hati-hati. Barakallahu fikum, tidak boleh bermudah-mudah. Ya, lihat situasi dan kondisi, lihat orangnya yang hendak kita sampaikan. Kemudian kembali ke sini, barakallahu fikum, secara prinsip para salaf demikian. Ya. Asyadda tahdziran minal bid'ah. Mereka paling tegas memperingatkan kebid'ahan. Kenapa? Li'ilmihim bima tajurruhu ilaih. Karena mereka tahu kemana bid'ah ini akan membawa. Ya, akan menyeret kemana kebid'ahan. Subhanallah. Bid'ah itu ya ikhwah, tadi sudah dibahas, lama-lama menjadi besar, lama-lama menjadi besar, sampai pada tingkatan menjadi kufur keluar dari Islam. Ya, bid'ah lama-lama menjadi kufur keluar dari Islam. Al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu posnya kekufuran, kata sebagian salaf. Ya, al-bid'ah baridul kufri. Jadi kalau seorang membiarkan kebid'ahan, itu lama-kelamaan akan sampai pada ya, ujung-ujungnya bisa kufur keluar dari Islam. Ya, dan ini sudah dibuktikan dalam sejarah. Ya, kebid'ahan itu bisa lama-lama menjadi besar sampai keluar dari Islam. Ya, sehingga di sana ada bid'ah-bid'ah yang bisa atau yang para ulama menghukumi kebid'ahan ini, ya, itu mengeluarkan seorang dari keislaman. Seperti bid'ah hulul wal ittihad. Ya. Bid'ah wahdatul wujud. Ya. Menyatakan seorang hamba bisa menyatu dengan Allah. Ya. Ketika sudah menjalani tarekat tertentu, wirid-wirid tertentu, ya, tingkatan-tingkatan tarekat yang mereka ada-adakan. Awalnya bid'ahnya cuma apa? Bid'ahnya zikir-zikir. Baca ini 1000 kali, baca ini 2000 kali, baca ini sekian ribu kali. Yang mana ini enggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti bertambah lagi kebid'ahannya. Ya. Naik lagi tingkatan tarekatnya, naik lagi tingkatan tarekatnya sampai pada tingkatan menyatu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, dikatakan menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menyatu dengan Allah, ya, dia sudah enggak lagi beribadah. Kenapa? Dia enggak mungkin menyembah dirinya sendiri karena Allah sudah ada pada dirinya. Ya, Allah sudah menyatu dengan dirinya. Jadi untuk apa menyembah siapa lagi? Akhirnya dia menjadi orang yang paling jahat. Ya. Kenapa? Karena dia sudah menyejajarkan diri dengan Allah, meyakini dirinya sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara kita tahu kenapa orang-orang Nasoro dikafirkan oleh Allah? Ya, orang-orang Nasoro kenapa dikafirkan oleh Allah? Karena mereka meyakini Allah sudah menyatu dengan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu katanya Allah inkarnasi kepada diri Nabi Isa. Ya, menyatu, merasuk. Dan ini dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang mana lebih mulia? Ya, Nabi Isa ataukah syekh-syekh mereka yang diyakini sebagai syekh yang sudah tingkatan paling tinggi dalam tarekat sufia sampai dikatakan menyatu dengan Allah. Jelas mulia Nabi Isa. Ya, Nabi Isa lebih mulia daripada syekh-syekh mereka. Akan tapi Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih ibnu maryam. Ya. Kenapa? Karena orang Nasrani mengatakan Allah menyatu dengan Isa Al-Masih ibnu maryam alaihi salat wassalam. Ini dikafirkan. Ya. Diri Nabi Isa cuma satu. Ya, Allah menyatu dengan diri Nabi Isa, Allah kafirkan orang-orang Nasrani. Terus gimana kalau orang-orang tarekat sufiah yang meyakini syekh mereka yang ada di kota ini sudah menyatu dengan Allah, syekh mereka yang di kota sana sudah menyatu dengan Allah. Banyak syekh mereka sudah menyatu dengan Allah. Ya, sehingga akhirnya tingkat kekufurannya mana lebih parah daripada kekufurannya orang Nasrani? Ya, lebih parah orang-orang yang meyakini Allah wahdatul wujud atau keyakinan wahdatul wujud Allah menyatu dengan guru-guru mereka, syekh-syekh mereka. Inilah ya, bid'ah itu bisa mengantarkan kepada apa? Kekufuran. Iyadzambillah. Oleh karena itu, masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tadi Syekh Hafizahullah menyebutkan kenapa para salaf begitu kuat mentahdir bid'ah, ya? Karena apa? Mereka tahu bid'ah itu bisa menyeret kemana? Bid'ah itu bisa mengantarkan kemana? Gitu ya. Bisa mengantarkan kepada kekufuran, ya, sehingga harus diwaspadai. Jadi hakikatnya ahlus sunnah dakwah salafiyah ketika memperingatkan dari kebid'ahan, bahkan kadang memperingatkan dari tokoh-tokoh kebid'ahan, agar ya umat menjauhi pemikiran ini, kebid'ahan ini agar dijauhi, tokoh yang ini agar diwaspadai. Hakikatnya mereka ini sayang sama umat Islam. Sayang sama umat manusia. Ya. Kenapa? Karena ketika mereka dalam keadaan memperingatkan dari kebid'ahan dan juga dari tokoh-tokohnya, ya, akhirnya orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan selamat. Akhirnya orang yang tadinya tidak tahu bisa diselamatkan dari bahaya kebid'ahan. Jadi ini adalah dakwah yang rahmatan lil alamin. Ya, dakwah yang penuh rahmat pada segenap alam. Kenapa? Karena mereka hanya mengajak untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW itu dijauhi, diperingatkan darinya. Kenapa? Karena itu berbahaya. Ya, akan bisa mengantarkan kepada kekufuran. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, Al-fitanu idha ishta'alat fa'innaha ta'ti alal akhdari wal yabis. Karena fitnah, ya, fitnah kebid'ahan kalau sudah menyala-nyala, subhanallah, itu akan bisa mendatangi membakar yang hijau ataukah yang kering, yang basah ataukah yang kering. Tati alal kabir sagir, bisa menimpa orang tua atau anak muda. Tati alal ulama wa ala ghairihim. Ya, fitnah kebid'ahan kalau sudah menyala bisa menimpa para ulama atau selain mereka. Ya. Dan ini sudah disaksikan oleh sejarah. Ya, tingkatan sekali berulama itu bisa terfitnah dengan kebid'ahan tatkala bid'ahnya ini sudah berkobar-kobar seperti api yang menyala-nyala. Ya. Sebagaimana api yang menyala-nyala, kayu yang basah bisa ikut terbakar. Demikian juga bid'ah kalau sudah menyala kuat. Ya, api kebid'ahan kalau sudah menyala kuat, kata Syekh Hafizahullah, itu akan bisa menyambar siapa saja, muda, yang tua, yang muda, anak-anak, termasuk orang tua, termasuk para ulamanya. Ya, wa ala ghairihim, dan juga selain mereka. Ta'ti ala jami'in nas, bisa menimpa seluruh manusia. Wa la yastati'una al-khalasu minha walau takhallasu minha ma takhallasu minha ahluhum wa auladuhum wa man hawlahum. Sehingga hampir-hampir mereka enggak bisa selamat dari kebid'ahan. Kalaupun kadang mereka selamat, ya, tapi anak-anaknya, keluarganya, dan orang-orang yang di sekelilingnya kadang enggak selamat. Ya. Fahiya mithlun nar, seperti api. Idza ista'alat fil hatabil hasyim, api kalau sudah menyala di apa kayu-kayu yang kering, yas'ub idfa'uha, sulit untuk dipadamkan. Lakinil qada 'alaiha awwala ma tahdutsu sahl. Ya, tapi kalau apinya masih kecil gitu ya, belum besar, apinya masih kecil, mudah untuk dipadamkan. Sehingga para salaf, bid'ah mumpung masih kecil, segera diingatkan, segera dipadamkan api kebid'ahan. Tapi kalau bid'ahnya sudah besar, ya, sudah merambah ke penjuru-penjuru negeri, sulit untuk dipadamkan. Ya, oleh karena itu para salaf, mumpung masih kecil kebid'ahan, harus dipadamkan, diingatkan, diperingatkan. Ya, jangan sampai dibiarkan berkembang. Ya, kenapa? Karena kalau bid'ah masih kecil, masih mudah dipadamkan. Amal qada'u 'alaiha ba'da ma ta'zumu wa tataghalladu. Ya, adapun kalau hendak memadamkan bid'ah yang sudah besar, yang sudah begitu berat, fa innahu sa'bun, itu sulit. Ya. Fayajibul hazm ma'aha, maka wajib ya untuk punya tekad yang kuat. Mumpung masih kecil, ayo kita padamkan. Ya, wa adamu tasahul fiha, dan untuk kita tidak boleh bermudah-mudahan. Ini prinsip para salaf. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari bahaya kebid'ahan dan juga bahaya kejelekan-kejelekan yang lainnya. Wallahul muwaffiq, sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi ashabihi ajmain.